Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa sil asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Muhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-hajju ashur ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahu al-'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah saumrohan, umrah mali niku saged nglebur sedaya dosa. Dosa cilik dispura, dosa gedhe insyaallah dipunsepunten dening Allah taala. Sampai dosa tabiah, tanggungan teng menungsa dipunsepunten dening Allah taala. Saking gedhene ganjaranane tiyang sing umroh. Sebaliknya, langkung-langkung haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surgane Gusti Allah taala. Niki janjine Allah taala melalui dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para bapak, para sedherek, adik-adik, khususnya jamaah Masjid Agung ingkang sangat kula hormati, alhamdulillah kula wonten Madinah, Masjid Nabawi Madinah, wonten ngersani makami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula teng Mekah, Masjid Baitul Haram, wonten ngarepe Ka'bah Baitullah, kula ndonga, ya Allah Gusti, muga-muga sedaya kanca-kanca kula, dulur-dulur kula aswajah khususe bangil, khusus malih kanca-kanca kula sing ngaji teng kula malam Rebo pengen takdir lunga haji. Ngoten lan ziarah dhateng makame Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sungguh betegoro-betegoro niki masjid. Dan saya baru datang dari Mekah, bukan goro-goro. Temenan kanca-kanca kula sedaya tak doano haji nang Mekah, nggih. Lan ziarah dhateng makame Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Temenan tine hasil wallah alam. Pokok kemendungaken. Lah niki yang Anda pegang ini adalah pertama kali Allah taala majibno haji. Wonten surat Baqarah inggih menika ayat 27. Qala Allah taala wa adzin fin nasi yaktu karijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik liyashadu manafi'a lahum wa yadkur smallah fi ayami ma'lumat ala ma razaqahumullah mim bahimatil an'am fakulu minha wa'at'imul ba'isal fakir. Surat Al-Haji ayat 27. Niki pertama kali ini Allah Ta'ala mewajibkan haji. Wa'adzin hei Ibrahim alaihissalam ngundang siro bengok menungso celuk menungso binasi di tengah-tengah manusia bil haji ke haji rene namakah ngoten jadi ini jadi sama niku dipanggil Allah Ta'ala melalui Ibrahim alaihissalam dipanggil rene namakah haji ngoten pak mereka ini kanggung Islam lanang wedok seumur wajib haji satu kali seumur wajib umroh satu kali niki dalile mantun dipengok Nabi Ibrahim teko kabeh ya tukar rijalan mereka menungso meso teko nang akon Ibrahim rijalan mlaku sikil dia niki mlaku sikil kan mboten pesawat epis sing bagus masyaallah taksi sing indah-indah teko kabeh ta Mekah lebian numpak unta mlaku nang kuru-kuru iki nggih ya tu kari jalan teko mereka kaing sira Ibrahim rijalan halim mlaku sikil wa ala kulli dhamirilan ing atesa persamaan dukure unta sing kuru-kuru yaktina mereka datang mingkulli fajjin amik saking saben-saben dalan kang adoh Indonesia dene pono oleh Maroko Nigeria sampai punika Afrika Selatan sampai pundi metok kabeh dugi yo masyaallah kula iki umroh hanya 10 hari tapi masya Allah kaya-kaya haji rame ini pak apa mana haji apalagi umrah Ramadan tikal-tikal rame ini bu sebab umrah pada Ramadan ganjaran di potong dari haji bukan gaya haji kami teman lalu ya teman lalu teman lalu itu tak bengok sampean itu tak dungan itu sampean teman lalu sedaya kocok-kocok bengok kabeh teman insyaallah hasil dia hasil muka-muka mawon lain pun juga berikut di masjid Nabawi Madinah ya Allah sampai ziarah datang makami kanjeng Nabi Muhammad SAW assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah assalamualaikum ya Habibullah assalamualaikum ya Syobih jawab aja nih waalaikumsalam gak kurung sampean lek kanjeng Nabi jawab berarti anda tahu didokno langsung dening kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temenan niat to sampean lan iki kanca kula daftar teng Pasuruan daftar haji pak ya nunggu tahun 2026 nunggu tahun 2026 apa-apa gelem wae wis 13 tahun enggak apa-apa ngene ana sing mundur mati maju ngoten iki pak ngoten lho otong ngeten sampean duit 5 juta bang titip ya apa kaya haji kapan gua kapan alis aja dipatok lempen tete 5 juta tekor itu terus nyumber terus insyaallah aja jopo itu biasa resokop kaya haji ono salah didol murah itu kupi belain wis cukup be haji ana omah murah cukup lain sampean entek dunyo sampean wis kan haji yo dicok-dicok mun ngoten nggih Sak mantune Allah Ta'ala perintah Ibrahim alaihissalam. Nah Ibrahim munggah teng Jabal Abi Qubais. Saya ini tidak ada. Dikusur dari istana. Cek bapak kula marhum Haji Mustari cek menangi. Jabal Abi Qubais. Malam-malam bapak kula sembahyang. Itu mah asite. Sekarang tidak ada lah. Dikusur. Munggah. Ibrahim alaihissalam bengok iki. Panada ala Jabal Qubais ayuan nasi menungso. Ya Nabi Ibrahim, inna rabbakum masmak. Sak temene pengaranmu kabeh. Bana telah bangun baitan ing siji omah. Wa aujaba lan Allah Taala majidno alaikum ing atas kabeh. Wajib apa Allah hajja ing haji. Oh, itu dadi sampean diwajibna haji. Tapi manis tato ailahi sabila. Insyaallah kanca-kanca kabeh kuasa kabeh muga-muga sugih kabeh. Amin. Temenan Pak. Rugi sampean. Mas nikmate luar biasa, Mas. Nikmate luar biasa. Lah kok dia apa kok apa-apa kula? Sawah gak duwe, tambak gak duwe, toko gak duwe. Haji ping 5. Aja cilik ati, temenan. Aja cilik ati kanca-kanca kula. Eh menungso kabeh rimiyo. Allah Taala jangan omah. Baitullah lan Allah majibna kono hajiyo. Pak Haji Ibu. Mongko jawab sir kabeh menungso. Rabbakum imbaranmu. Jawaben. Ibrahim bengok ngoten niku ngadep ngulon. Nggih. Ngadep nganan, ngeri, ngetan. Keadaan itu keadaan. Mpun, ngerti ini kudiki. Fata-fata. Mongko nole-nole Ibrahim. Diwajihi wajahi. Yaminan nganan. Wasimalan ngeri. Wasarokon ngetan. Wahoroban ngulon. Lepun dibengok ini ku sing jawab sampean gitu. Fajabahu kulman kudibalahu ala yahujjah. Nah ini sampean ini. Jawab sampean. Lesing jawab berarti sampean dicap. Allah Ta'ala calon haji sampean. Insya Allah. Waktu Ibrahim bengok. Ini sampean. Enteng ini igo kasih bapak sampean. Wonten telanet ibi. Ini jadi roh. Jawab sampean. Labbaik. Allahumma labbaik. Ya sekali, haji sekali. Labbaik, Allahumma labbaik. Dua kali, haji dua kali. Talbiyah ping 10, haji ping 10. Apa jadi talbiyah? Ngeten sampean. Nggih, masyaallah, masyaallah. Ibadah kabeh berat. Termasuk haji lu berat. Cuma gak koyok nikmato haji. Lek gak percaya rono mare, gak ya, saya gak pedo aja aku. Lek gak percaya rono dewi sampean. Nikmati masya Allah. Luar biasa, muga-muga haji kabeh, amin. Umroh kabeh, amin. Ziarah kabeh nang makame Kanjeng Nabi Muhammad, amin. Nggih muga-muga nggih. Kenapa terusane? Jawab sampean. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak al-mulk. Mpun. Labun ngoten napa? Falaisa hajjun. Nomor 3. Falaisa hajjun. Mongko gak ono wong sing haji min yaumi sejak itu sejak Nabi Ibrahim bengok ila yauma yakumsa sampai dino kiamat besok. Illa man ajaba Ibrahim alaihissalam kecuali wong-wong sing jawab pembengok Ibrahim iki lho Pak. Jadi sampean iku lek pancen biyen iku jawab pangundang Ibrahim berarti insyaallah 100% anda haji. Lek jawab sekali satu kali haji. Lek jawab dua kali haji. Muga-muga ping 10 jawab ping yamin nggih. Hebat sampean. Guru kula. Saya enten diani. Al Ustaz Dasar Alwi haji ping 42. Digredek, wis tuwek. kaya Delan Ali Cukil Jombang Haji Pintun Bulun 6 kan apa guru kita Ustaz Ahmad bin Husin pimpin haji ini ada kono begini tiap tahun haji ini Masya Allah ya apa oleh gak nikmat ya Bapak ya apa mas sembahyang ketok makami Kanjeng Nabi sama selatan gak delok ketok pancene makan Kanjeng Nabi ketok raudho ke Mekah sampean sembahyang ketok Ka'bah ya Allah kalau gak puas-puas delok Ka'bah terus ot ngali betul delok terus lah seneng balai lek percaya rono menan ya wis jadi tiang-tiang sing jawab apa jare penjawabane iki faman labba maratan sapa sing ngotal bias kali hajj maratan saji sekali waman hajja waman labba maratan talbiyah dua kali hajj maratan haji dua kali waman labba saro wiake ping 10 ping 20 ya apa hajja bi qadri talbiyatihi alhamdulillah sampean haji nurut piro sampean niku jawab talbiyah jawab ping 10 talbiyah 10 hajian ngoten iki ya napa sampean masyaallah yang keempat niki dadi haji niku untuk mbersihi dosa untuk arep-arep rahmati Allah Ta'ala yang keempat. Qala Allah Ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti dan kurang iku, menambahi minal baiti, menambahi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, bangun, munggah, niku biyen gak ono andang, gak ono ondo, gak ono lift, kita tilip niki, makan Ibrahim niki, lesman haji mungkin ketinggal, tapak kakinya Ibrahim, ten bekas tapak Ibrahim niku, dia kok tapak nikis. Lebihan itu munggah mudun ngot kok elit kano ondo kano andang niki watu Ibrahim niku munggah mudun baris dukur Ibrahim dungo Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Gusti panjenengan trami kula mbangun Ka'bah niki saking kula innaka panjenengan Allah Ta'ala as-sami'ul alim zat kang midhanget al-anqad bijaksana kang maha tahu niku dungane Nabi Ibrahim waktu beliau selesai membangun Ka'bah berarti le sampean tawaf niku berarti anda oleh pendungane Nabi Ibrahim ya nopo sampean oleh pendungan Ibrahim Masya Allah wis haji ya kabeh haji nggih tak dungakno sampean tak goro kula lek kula goro dosa niki masjid kula tas umroh ben dosa ya Allah Gusti muga kanca-kanca kula aswaja kanca-kanca kula sing haji kula marang ben iki haji kabeh muga-muga nggih alhamdulillah aku kajur persen mboten meleh haji kelo siwak kula niki ya kalau ana siwak Wallahu ta'ala wa ta'ala ta'ala sema ja'ala al-manasika dadekna Allah al-manasik kelakon haji tawaf sa'i wuku balang jumroh kabeh tahallul wa mawaqif al-haji wuku haji tengah rofa Muzdalifah dadekna amkinatan ing pirwar panggonan litaholos untuk lepas untuk berseni minat dulu bisa mereka nih haji Anis lihat kan haji diterima entek beres bisa nih mulai malaikat luruh ngamping sampai tanggal dino dungo ustajab. Oh terjadi ni berarti semari ketua haji wali sampean dungo ustajab ni tu ni kenapa malaikat ni tahalus bebas suci bersih sama dosa asal haji ni mabrur mergani al hajjil mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Insyaallah seneng lho kalau ketok-ketokan kanca-kanca saja ketok-ketok kanca-kanca sing ngaji malah ben iki mriko ketok-ketok nae wah haji kabeh kanca-kanca rek ngene terus wa talabir rahmati lan arep ab rahmat minallah subhanahu wa taala. Dadi sampeyan manasek haji wukuf di Arafah balang jumrah tawaf sa'i Muzdalifah tah kabeh niku merupakan manasek untuk bersihkan dosa sampeyan lan untuk mencari rahmati Allah taala. Sampeyan kali kula mlebu swargane Allah taala krana amal ibadah. Asal amal ibadah disertai rahmat Allah taala. Kan lho Pak. Ibadah bentuk yo opae lek mboten diser rahmat mboten saged. Jadi kita masuk surga krana amal ibadah dan ibadah itu disertai rahmat Gusti Allah taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika faljafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Yang ke 5. Wah, niki, niki Pak. Yang kelima, ayo semak. Anu, tulis kabeh iki. Mbok kabeh iki ya. Niki demo, niki demo. Gini gini gini, gini gini. Wah. Disemak aman. Gini gini, gini gini, lori. Ayat disemak, nomor 5. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma muga-muga ngridani Allah anhuma saka Ibnun dan Abbas Abdullah dan Abbas qala bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah masyaallah yunzilullahu nurunna sapa Allah kulla yaumin ing saben-saben dino tiap hari Allah taala nurun apa ala hujjah Baitul Haram untuk orang haji ke Baitul Haram iki sampe niki waktu haji sampe nang dino Baitul Haram di dalam dituruni 120 rahmat isrina wa mi'at rahmatin. Sayang no, sampean waktu orang jerone Masjidil Haram dikusuri 120 rahmat bagi telu. Kenapa begini? Siti nalito ini sing swidak rahmat diberikan pada orang-orang sing tawaf. Kenapa sampean? Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Dari kiai-kiai, dari habaib sampai sembahyang diimbangil bisa. Sampai maca Quran diampel bisa. Sampai sedekah di Malang bisa. Anda wiritan di rumah bisa. Tapi Anda tidak bisa tawaf kecuali di dalam Masjidil Haram. Termasuk manasek Pak. Tawaf 6. Siji tawaf kudum. Giling-giling niki. Bisa lemah haji loro, tawaf umroh. Telu inti niki. Inti napa? Tawaf ifadah. Rukun niki. Lek kaisa ada belain sampean. Giling-giling tawaf ifadah. Papat tawaf nadar. 5 tawaf sunat. 6 tawaf wada. Sunat iki sekali bisa gak apa-apa. Belian ke 7 kali keliling. Sampean melebut masjid Bangil. sunat sholat tahiyatul masjid. Betul? Sampean mebet masjid ampel sunat sembahyang tahiyatul masjid. Tapi sampean masuk masjid haram baca sembahyang tawaf. Lagi gitu. Itu penghormatan sampean. Sekali boleh. Tiga kali pokok ganjil. Siji, telu, lima, pitu. Pomong longgar, Pak. Lek umroh dok longgar. Enak sampean. Ayo sampe aku. Nek role kudu juta. Temenan. Enteng, Pak. Iki duwe akeh. Bujuk-bujuk bujuk sampean. Temenan. Kanca-kanca. Ana saja yang ngono rabi yo, ben rabi rono. Bulan madu. Waduh. Bulan madu nang Mekah. Jadi swidak rahmat khusus diberikan pada orang sing tawaf. Satu. Dua. Wa arba'in al-musallin. Petang puluh rahmat diberikan pada sing sembahyang. Ini kingkin terang no. Sampai sembahyang fardu dohor di masjid Bangil. Ganjarannya jamaah niku selawe sampai itu likur. Sholatul jamati afdal min sholatil fajri fi sab'in wa isrina darajatan. Supaya konco-konco sing jembayang berjamaah. Kaliki Husni Abdul Razak berjamaah dohor. Diganjar itu likur. Likur yang bangil. Lek Mekah. Sejamali. Satu kali sholatan. Niku satu kali sholatan. Bukan dulu niki. Satu kali sholatan. Ganjarani 100,000 sembayangan. Bisa. Satu kali sholatan. 100,000 pahala. Dan jamaah. Satu saya yang kelawe. Udah lho. Sampai sembayang jamaah di Masjidil Haram. 100,000 yang kelawe. Pira 2,5 juta yo harto. La asare 2,5 juta. La maghribe abagil 2,5 juta. La isae 2,5 juta. Sobone 2,5 juta. Berarti sedino Anda mendapat pahala 12,500 sedino. Eh haji. Haji ya. Teman lalu, haji ya. Ojo mantuk tak lalu. Usaha. Sedino 12 juta pahala. Ini kimat terang semakin. Jadi petang puluh rahmat diberikan oleh yang sembahyang. Sembahyang apa? Sampai-sampai para bapak. Sampai sembahyang sunat. Mari asar, gak oleh. Ono sing haram, ono sing makruh. Mari asar. Ini di masjid haram gak ada. Gak usum ngotong-ngotong itu. Mari asar sembahyang gak apa-apa. Mari subuh gak apa-apa. Ngoteng jadi ini, ya apa. Hebat rek, Masya Allah. Haji yo. Ini betul. Ojo mantuk dah lho. Jaman tu tak temenan lu, konjok-konjok gula. Lajeng sing swida rahmat dikekno wong sing tawaf. Yang petang polo diparingi sing sembahyang satu. Serong polo, oh kape satu serong polo rahmat. Serong polo sopo, tawaf enggak, sembahyang enggak, delok Ka'bah to. Delok to apa ni? Rabbul rahmat. Ya Allah, ya apa delok to rong rahmat. Kalau ni kae bakil masyaallah, gak mak salerak delok terus masyaallah. Ngono besok teng kiamat. Ka'bah mudun. Kadolan sampean. Ono ngene kiswah. Ono ngene kemule Ka'bah. Kadolan iki hebat. Nek gak kaji gak iso. Kadaran sopo sampean? Kadaran roke bintang film, mbok. Itu nang roko sampean. Dadi sing swidak dikene wong sing tawaf, sing petang puluh dikene wong sing sembahyang, sing 20 tawaf, enggak sembahyang enggak delok to oleh 20 rahmat. Padahal satu rahmat itu insyaallah bisa mengantar kita masuk surga. Ngoten dari Pak, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sing terakhir iki wau. Iki wau. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala man shallaa fil Masjidil Haram. Sapa-sapa wong sing sembahyang ana jerone Masjidil Haram. Haula Baitillahil Haram. Ana kanan kirine Ka'bah. Jadi besok sampean kalau bisa patut kapan saja masuk masjid. Masjid besar gak apa-apa. Gak apa-apa bisaan. Wong Ka'bah niku gak ono gegeran, tukaran gak ada. Podo ikhlasi, podo sabari. Heran gua niki. Masjid besar tenang-tenang ae. Ngoten ae iku Islam. Penuh ukhuwah Islamiyah. Kula ini gelak sembahyang niku ngeten. Kayak kerupuk ngeten, bejak uang hari ini. Merang-mereng boten Pak, sekaten tok ya Allah. Kadhe sujud kentenan. Tumon sampean. Gini iki. Pergane kalau cerita ngaten iki percuma, rono ae cek pengalaman sampean. Tapi untuk mendorong sampean seneng haji, cerita sampean. Niki, sapa-sapa wong sing sembahyang jerone Masjidil Haram di kanan kirinya Ka'bah oleh sembahyang fi jamaatin jamaah. Satu kali jamaan ganjarane selawi. Ana sing 17 ping 1000. Zuhur. Berarti anda jamaah di Masjidil Haram jamaah ganjarane 2,5 juta, masya Allah. Lek ngono Cak Nur, uang haji 40 juta murah. Ini men murah sih. Pulau niki berangkat saking Juanda langsung ke Madinah. Langsung ke Madinah 11 jam. Istri kula sakit. Anak kula, mantu kula sehat, kula tuwek. Bojo kula gegeren iki kretak. Mudun sempat mun. Bagaimana longgo tok 11 jam? Juanda. Napa jenenge bandara napa namine ben ngertos lho. Ya, Abdullah bin Abdul Aziz. Bandara Abdul bin Abdul Aziz Madinah 11 jam kapale Saudia plane pramugari ini masyaallah. Masyaallah ramah tamah ya Allah kok arek aspadene kabeh ya apa kira-kira masyaallah masyaallah masyaallah. Pramatama. Minta apa? Makan apa? Ditari. Bohong gak ono, ngawur ae. Bote gak ono. Iki roti-roti cuma enak-enak niku, Pak. Kan gak dadi raja tekan di sampean. Masyaallah. Turun dari bandara langsung nang gini hotel. Hotel kula niku Al Bahar. Hotel bintang 5. Hotel bintang 5, Pak. Ngono cek ada wong desa sampean. Ngeten salah. Makannya persenanan. Ya Allah, segala macam makanan ada. Temenan. Buah-buahan. Mantun sembahyang nopo, mari adus sapa sembahyang nopo berangkat ke Masjid Nabawi sini. Masyaallah. Kau boleh balik-balik kalau ni gitu. Aji balik-balik. Kalau pun ngotot tu dia mengajar nabi, maka mengajar nabi. Masya Allah, masya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Pemasyafaat. Sedoyo ngotot itu. Sedoyo ngotot itu. Masya Allah. Sarung bukan bulu. Lajang sembahyang berjamaah. Satu kali sholat jamaah 1000 pahala. Peng selawe. Iraniku nggih 25.000. Di Masjid Nabawi. Mekah 100.000 kali 25 2.500.000. Gak ada gegeran pak. Pada sabar, pada ikhlas kabeh. Masya Allah. Kalau ada bisa gitu, lah iso sampai andi. Alhamdulillah. Aja andi hasil kulo ngatam ne Quran. Hasil kulo walaupun pada hari 5 hari. Hasil. Kok gak kroso? Lek sampean khatam Quran satu kali diganjar koyo podo karo wong sing ngatam Quran 100.000 kali. Gak bisa. Temenan Ustaz Ali melbu Masjid Nabawi niat itikaf. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid imanan wa fi syaban taala. Langkung-langkung Masjid Haram. Nawaitul itikafa fi hadzal masjid imanan wa taala. Sekarang ini Masjid Haram dalam tahap pembangunan. Ya ombok lo maneh. Ya Allah, gak tutup lah niki. Kalau dulu ada akhir saya, masya Allah tahun terakhir saya haji yang terakhir yang enggak ada akhir sing nopo niku sing kari tahun 2001 2002. Lah sekarang 2013 entek kabeh karo kabeh digusur kabeh sing jenenge Syamia, sing jenenge Falak, sing jenenge Nakok habis semua dadi hotel kabeh. Aku kok men gak ada langganan kitab, gak ono saiki ndoleh gak ketemu. Langganan nopo niku chicken-chicken itu tidak ada kafe. Masuk. Jadi mau ini hotel-hotel. Jadi dukur hotel. Nisar ini pun tidak dipertukuan. Supermarket. Ya ini hotel kafe. Masya Allah. Kalau gak lain betul kok. Kalau khawatir kesasar. Lebihan jebus-jebus saya bantu atas main itu loh. Kesasar lain. Karena panas sudah beda sama sekali. 10 tahun pak, jadi kocok-kocok setahun aja berubah, 10 tahun tambah berubah. Hebat pundi-pundi. Hotel, masjid, uli. Hotel, masjid, hotel tok. Hotel tok isan. Kalau ini melaku-melaku. Lihat anak-anak aku, ambil mantu aku melaku-melaku. Kasih nom-nom, lu kebantuan-bantuan gue loh. Niku kenikmatan orang haji dan anak umroh. Sekali lagi. Mudah-mudahan kanca-kanca kula khususe sing ngaji malam Rebo ditakdino haji nang Mekah lan ziarah dhateng makame Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya doakan. Insyaallah masih mustajab saya. Saya dateng sik 3-7 dino ya. Terus iki. Sapa-sapa wong sing sembahyang di Masjidil Haram di kanan kirima Baitullah di jamaatin oleh sembahyang di jamaah kata Allah Ta'ala mongko Allah Ta'ala nulis lalu bagi orang itu khamsan wa isrina marrata mi'ati alfi salatin. Ya Allah, jadi selawe ping 1000 khamsan wa isrina marat amiati azratin. Sak sembayangan kajianis 2.500.000. Nah, lima sembayangan sedino 12.500.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira gini-iki sing difirman Allah Ta'ala niku wala rafasa wala husuko wala jidala bil haji. Kanjeng Nabi jawab al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Wis ngene ae wis kanca-kanca, lek sampean suwe-suwe ngenteni haji umroh ae wis kali kula. Ayo. Ayo kali kula, insyaallah. Tak jamin kene insyaallah. Kula dudu maklar temenan. Kula mboten maklar lho. Ndolekno wong cek haji kabeh. Lha apa maklar haji mboten? Mari kualat ae mboten. Kula kuatir kualat lanjut. Kenapa? Salah rojulun. Ini tabiin. Sahabat Abdul bin Abbas meringatkan iku. Enten yang tabiin protes. Ya bin Abbas. A'an ro'i kehazain Abbas. apa ini pendapatku lah. Lek sembahyang di Masjidil Haram niku 25 kali 1000. Enggak. Pendapat tuh enggak. Qolala. Bal an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Jabe Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kitab Ikhbar Makkah. Wau kitab Mudai Rabi'. Halaman 229. Kedua malih Tafsir Sawi. Juz 3 halaman 99. Niki Ikhwan Makkah juz 2 halaman 92. Semua ada tujuannya, Pak. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ngomong sak ngomong, insyaallah ada rujukannya. Insyaallah ada rujukannya. Apa saya yang ajar kepada anda-anda, insyaallah ada, semua ada kitabnya. Sak menika monggo kita maca selawat. 3 kali. Perlu nih cek lancar sampean haji nggih. Pertama kali saking almarhum Kiai Hamid Kasuruan. 3 kali. Allahumma yassir lana tetap ke Makkah wal Madinah. Belum gitu loh. Iku sempat wajah sahab benar sembahyang. 1 kali saja. Allahumma yassir lana ziarah ke Makkah wal Madinah. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Birahmatirrahmanirrahim. Semakin selawat baligho. Sang marhum Kiai Abdurrahim pengasuh pondok Salafiyah. Baligho. Monggo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa zidata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallim. Mali. Allahumma salli salatan tuballighuna fiha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallim. Kali lagi. Allahumma salli salatan tuballighuna fiha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin alaihi salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi sallim. Yang terakhir, Allahumma monggo ijal hajjana hajjan mabruro wa sa'yana sa'yan mashkuro wa dambana dzamban ma'furo wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabut. Allahumma hajjana hajjan mabruro wa sa'yana sa'yan mashkuro wa dzambana dzamban ma'furo wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabut. Sankas. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruro wa sa'yana sa'yan mashkuro wa dzambana dzamban ma'furo bi rahmatir rahim. Muka-muka hasil nggih, hasil ya Allah, hasil muka-muka. Tak jaluk kabeh sadyo. Oh tak dongakno sampean kabeh dongakno kabeh kok. Insyaallah hasil, insyaallah hasil. Lajeng sing terakhir kurang sak menit. Ada pertanyaannya ten. Pandur-pandur nopo? Kapan masuknya sembahyang qobliyah? Rawatib niku. Qobliyah zuhur. Dan kapan habisnya sembahyang ba'diyah? Kanca-kancaku lho. Kapan masuknya sembahyang qobliyah zuhur? Dan kapan habisnya sembahyang ba'diyah? Kalau jawab Perang sak menit iki. Masuknya sembahyang qobliyah itu kalau sudah masuk waktunya dhuhur. Tong tong tong tong dhuhur, azan, sauki, sampean qobliyah. Sebelum masuk dhuhur enggak boleh sampean, kecuali sembahyang tahata masjid. Kecuali. Jadi qobliyah dhuhur kalau sudah masuk waktunya dhuhur. Lah badiannya panjang. Mari dan dohor, wirid-wiritan boleh. Pokok durung tek waktu dohor, jam loro, jam setengah telu masih bisa. Sebab habisnya badia dohor, kalau habis baca dohor panjang. Isa ngot, mari mang Isa, es guys, bengi-bengi mang badia Isa, tak apa-apa. Jam loro bengi mang badia Isa, tak apa-apa. Tapi sing hati-hati. Mari badia Isa langsung badia. Mari mang Isa badia Isa. Mungkin dalu-dalu hajat tahajud petir. Pun persis. Allah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik. Ya Rabbi asyani wa taraji afatai ajiratat alamin. Ya uailal judi wal kar ahlu baitil mustafaturi hum amanul adifat zakiri ahlu baytil mustafaturi hum amanul azifat zakiri syubbiu bil anjumizu mislama qad ja'a fi sunan wasafillul lilnajati iza khifta min tufan likulli adha wasafillul lilnajati iza khifta min tufan likulli adha fanjubi hala takunuka wa tasim billahi wa ta'ini rabbi fawfana bi barakatihim wa dinal husana bi hurmatihim rabbi fawfana bi hurmatihim nal husana bi hurmatim wa amitana fi tariqatim wa mu'afatim minal fitani. Malam Rebo insyaallah makin duki Dr. Kyai Haji Hasan Basori, pakar masalah haji lan pakar masalah Syiah. Monggo kula ngeduki kalau dampingi beliau, ngeten, cukup kape, malam Rebo, Dr. Kyai Haji Hasan Basori, saking Malang, niki bakal balik umroh biar niku, lan niki para bapak, niki sing Makarto, ini medianya enten gitu, jadi kirang luwe 3 atau 4, ini nomor, gitu. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau malam bungi, duki kau malam bungi, kau ngiduki.